Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-maskanul wasi'u, bab tempat tinggal yang luas. Barakallahu fikum. Jadi beliau setelah menyebutkan beberapa hadis dan asar barakallahu fikum terkait dengan bermegah-megahan ya dalam membangun rumah, bermewah-mewahan dalam membangun rumah, bagaimana tindakan itu di dalam Islam merupakan hal yang tidak disukai barakallahu fikum. Ya. Baik. Setelah itu beliau membuat bab rumah yang luas. Apakah juga masuk dalam kategori barakallahu fikum yang dibenci? Kita lihat hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim siapa namanya? Farhan Medan. Fadl bin Dukain. Lengkapnya Dukain itu ada yang mengatakan lakob. Fadl bin kurang, ada yang terbalik. Rosih Fadl bin bin Umar bin Hamma, itu tetangganya antum barangkali. Fadl bin Umar, Yusuf Izzuddin, Fadl bin Kamal, Nur Kamal, wallahu a'lam. Alfian, seribuan. Fadl bin, wallahu a'lam. Iqbal, Pemalang. Fadl bin Amr bin Hamma. Iya, Fadl bin Amr bin Hammad. Barakallah. Iya. Thiqatun yaqdhan. Beliau seorang rawi yang thiqah dan yaqdhan. Ya, sangat waspada dan teliti. Waqad araftum, kisah ma'rufah ya, terkait dengan Ibnu Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum, yang mengambil ilmu dari beliau dan berupaya untuk barakallahu fikum menguji ya kekuatan hafalan beliau Barakallahu fikum. Walaupun akhirnya Ibnu Ma'in mendapatkan apa? Tendangan bebas, ya, dari Abu Nuaim. Tapi beliau senang, ya. Tendangan Abu Nuaim ini lebih saya sukai daripada safarnya kita ke Yaman. Barakallahu fikum, menimba dari Abdul Razzaq As-Sana'ani. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, Abu Nuaim ini juga dikenal sebagai seorang alim yang cukup humoris. Yeah. Kalau pas beliau lagi enakan, ya enak guyonnya. Tapi kalau lagi barakallahu fikum, ya bikin beliau barakallahu fikum marah, ya, melihat murid-murid yang gak adab, barakallahu fikum, bukan disuruh push up atau set up, tapi langsung dikasih apa? Tendangan bebas oleh beliau. Barakallahu fikum. Ayo. Pada satu ketika barakallahu fikum ada tamu yang bertandang ke rumah beliau. Iya. Ayo. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Ana. Man ana? Ana. Man? Barakallahu fikum. Iya. Ana waladun min auladi Adam. Saya anaknya dari anak cucunya Adam. Ini kan jawaban yang enggak adab, ya. Barakallahu fikum, ya. Tapi ternyata saat itu barakallahu fikum mungkin hati beliau lagi enakan, langsung beliau keluar, barakallahu fikum disambut oleh beliau. Ahlan wa sahlan, ya. Wa ma dhanantu annahu baqiya min waladi Adam. Ya. Saya tidak menduga ternyata masih ada tersisa anak keturunan Adam sekarang. Barakallahu. Iya. Itu kalau beliau lagi enakan diajak guyon sama beliau. Tapi kalau beliau lagi barakallahu fikum serius, iya. Ya itu yang enggak adab ditendang sama beliau. Barakallahu fikum. Itu Fadl bin Dukain barakallahu fikum. Baik. Wa Qabisah. Dan Qabisah. Qabisah ibnu Uqbah barakallahu fikum. Baik. Beliau ini barakallahu fikum ada yang mengatakan fiqah, ada yang mengatakan saduq. Baik, tidak ada masalah pada riwayatnya kecuali illa rawan Tsauri. Kecuali kalau dia meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Fa fihi dha'f. Maka padanya ada kelemahan. Makanya Imam Al-Bukhari di sini menggandengkan riwayatnya Khabisah dengan Abu Nuaim. Karena setelah itu dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, antum lihat di situ qala haddatsana Sufyan ay Ats-Tsauri. Itu kelihatan dari soniknya Imam Al-Bukhari, beliau ingin menguatkan riwayat ini. Riwayatnya Khabisah digandengkan dengan apa? Abu Nuaim. Biar bisa naik barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Sufyan ay Ats-Tsauri. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Tayyib. An Habib ibni Abi Tsabit. Dari Habib ibnu Abi Tsabit barakallahu fikum. Abu Yahya Al-Kufi. Siqatun faqihun. Jalilun kana kathirul irsal wa tadlis. Ayat. Qala haddathani Khumail. Khumail ibnu Abdurrahman. Khumail ibnu Abdurrahman. Tafarrada anhu Habib ibnu Abi Thabit. Bersendirian dalam meriwayatkan dari dia Habib ibnu Abi Thabit. Sehingga barakallahu fikum, Khumail ini hanya punya satu murid, ya. Walam yuwathiqhu al-mu'tabar, dalam keadaan tidak ada seorang ulama yang mu'tabar memberikan tausik atau rekomendasi kepada dia. Rawi yang seperti ini dalam ilmu hadis apa namanya, Anas. Anas ad-Dukain. Hah? Naam, majhul ain. Iya, majhul ain. Barak waktu. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz maqbul. Ya. Al-Hafidz mengatakan dia rawi yang maqbul. Barak waktu. Maksudnya makbul apa? Abu Ibrahim Klaten. Coklat, cowok Klaten. Nah, itu istilahnya Ustadzuna itu. Abu Ibrahim. Apa makbul menurut Ibnu Hajar? Nah, ahsan. Yaitu makbul intu bi. Diterima kalau ada penguatnya, barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak ada maka dilemahkan. An-Nafi ibni Abdul Harith. Dari Nafi ibnu Abdul Harith ibni Khalid Al-Khuzai. Sahabiyun. Tayyib. Aslama yaumal fathi. Beliau masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Mekah. Wa ammarahu Umar ala Mekah. Dan Umar menunjuk dia sebagai pemimpin, ya, gubernur kota Mekah pada masa kekhilafan Umar. Fa aqama biha ila an mata. Fa aqama biha ila an mata. Maka beliau tinggal di situ sampai meninggal. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga sanad hadis ini barakallahu fikum fihi dha'f, ya. Al-isnad fihi dha'f. Yang pertama dari barakallahu fikum Habib ibnu Abi Thabit, ya. Walaupun dia thiqah tapi dia kana katsirul irsal wa tadlis, barakallahu fikum. Baik. Itu bisa menurunkan barakallahu fikum level, ya, seorang rawi ketika disifati dengan kasrah bil irsal wa tadlis, barakallahu fikum. Baik, minimal aqalu ahwalihi saduq, dia turun, barakallahu fikum. Yang kedua Khumail, Khumail ibn Abdurrahman tadi makbul, barakallahu fikum. La yu'raf. Walakin al hadith lahu syawahid atau syahid. Hadis ini memiliki penguat min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Inda ibni Hibban. Nomor 4033. 4033. Wa isnaduhu sahih ala syarti syaikhaini. Wa isnaduhu sahih ala syarti syaikhaini. Sanadnya sahih sesuai dengan syaratnya dua syaikh, Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Unzur as-sahihah, bisa dilihat lebih detail keterangannya pada kitab As-Sahihah karya Imam Al-Albani rahimahullahu taala pada hadis nomor 282. Barakallahu fikum. Tayyib. عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan, dan di antara kebahagiaan seseorang adalah rumah yang luas, punya rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Rasul enggak bahas itu rumah kontrakan atau punya sendiri, SHM atau SHK, barakallahu fikum. Tayyib, yang penting rumahnya luas. Yang kedua adalah al-jarus salih. Tetangga yang baik. Yang ketiga adalah al-markabul hani, kendaraan yang hani, yang nyaman. Ai al-markabul murih. Alladhi la yushghilu al-qalba. Alladhi la yushghilu al-qalba bima yu'dhil mar'a. Baik. Al-markabul hani adalah kendaraan yang murih, nyaman, bikin barakallahu fikum tentram, yang tidak menyibukkan hati dengan sesuatu yang bisa menyakiti seseorang. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sehingga barakallahu fikum dalam hadis ini, sebelum kita berbicara tayyib sedikit panjang dan sedikit lebar tentangnya, di sini barakallahu fikum kita kalau antum mencermati akan bisa memahami maksud Imam Bukhari menyebutkan hadis ini. Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis yang di situ ada nau minadzam terkait dengan at-tatawul fil bunyan. Barakallahu fikum. Baik. Bahwasanya barakallahu fikum hadis ini tayyib itu bisa dikatakan barakallahu fikum pengecualian dari at-tatawul fil bunyan, atau dengan kata lain dia tidak masuk dalam kategori tatawul fil bunyan. beda bab. Ya, orang yang punya rumah yang luas, barakallahu fikum, ayib, itu berbeda babnya dengan apa? Orang yang bermegah-megahan. Iya. Bermewah-mewahan. Barakallahu fikum. Kalau sekedar barakallahu fikum memiliki rumah yang luas, barakallahu fikum, maka itu merupakan sebuah perkara yang barakallahu fikum adi, ya, fitrah, barakallahu fikum, tayyib, di mana semua barakallahu fikum manusia barakallahu fikum, ya, menginginkannya. Tayyib. Terkait barakallahu fikum dengan al-maskanul wasi', as-sa'ah huna barakallahu fikum bisa kita katakan nau'an. Luasnya rumah itu ada dua macam. Yang pertama as-sa'atun hissiyatun. Luasnya rumah yang hissi, yang nyata. Iya, barakallahu fikum. Ayyib. Ya, benar-benar luas. Antum punya rumah seluas masjid ini. Gitu ya. Luas enggak ini? Luas ya. Barakallahu fikum. Ayyib. Kalau dibuat kamar-kamar bisa jadi berapa kamar ini? 10 kamar? Bisa. Barakallahu fikum. Ayyib. Itu namanya as-sa'atun hissi. Iya. Luas yang memang hissi sifatnya barakallahu fikum. Baik. Yang kedua barakallahu fikum sa'atu ma'nawiyah. Barakallahu fikum. Iya. Luasnya rumah yang bersifat ma'nawi. Yang kaitannya barakallahu fikum adalah dengan hati. Ya. Itulah yang membuat sa'ah pada rumah itu menjadi perkara yang nisbi. Iya. Menjadi perkara yang nisbi. Jadi barakallahu fikum yang pertama kali sebenarnya yang membuat rumah itu luas adalah al-qalb, hati. Ya, wa huwal asl. Barakallahu fikum. Baik. Seseorang insan barakallahu fikum kalau dia memiliki hati yang lapang. Ya. Disertai dengan al-qanaah wasyukru. Barakallahu fikum. Maka dia tinggal di ruangan sesempit apapun akan menjadi lapang baginya. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis terkait dengan apa? Rumahnya Rasul dan para sahabat yang ada barakallahu fikum. Baik. Kalau menurut ukuran orang zaman sekarang ya sempit. Gitu ya, barakallahu fikum. Tapi karena mereka memiliki hati yang lapang, barakallahu fikum memiliki yang namanya asyukru al-qana'ah, ya itu menjadi luas bagi mereka. Itu asal. Ya. Seorang barakallahu fikum yang memiliki rumah sampai 1 hektar. Iya. Tapi kalau hatinya sempit, tidak ada qanaah dan tidak ada syukur, itu rumah tetap dianggap sempit sama dia. Iya. Barakallahu fikum. Kita bertamu ke rumahnya, masya Allah ya akhi, rumah antum luasnya kayak lapangan sepak bola. Luas apa ini, sempit masihnya. Iya. Kenapa? Rumah kakak saya yang di sana itu, ya Surabaya kota, 5 kali lipat dari rumah saya. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Rumah mbahnya saya yang di Itali, kelas elit, iya, barakallahu fikum. Itu sampai 10 kali lipat rumah kakak saya. Rumah saya ini sempit. Nah, ketahuan kan? Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang menyebabkan rumah itu luas dan sempit pertama kali adalah hati. Kalau orang itu hatinya sempit, iya. Enggak ada syukur, enggak ada qanaah walaupun rumahnya sebesar lapangan sepak bola GBK. Tahu ya? GBK Gelora Bung Karno. Iya. Sebesar itu, ya masih sempit bagi dia. Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaihi tikilan. Sehingga barakallahu fikum dari keterangan tadi, iya. Tidak membuat kita-kita yang mungkin memiliki rumah ya, yang dianggap kecil sama orang berkecil hati ya. Kalau kita membuat konsep rumah yang luas dengan dua perkara tadi, barakallahu ya. Baik, jika ada keluarga atau orang tua yang datang, ya, li rumahmu kok kecil sekali. Iya. Kamar tidurmu saja enggak sampai segitu. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin rumahmu ini setengah dari kamar tidurmu. Rumahnya besar di rumah sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Iya. Dengar ucapan tadi mungkin kita berkecil hati. Wah, saya ini enggak masuk yang dikatakan oleh Nabi ini. Satu poin, karena Rasul mengatakan termasuk kebahagiaan seseorang punya rumah yang luas. Karena kita hanya memahami konsep rumah yang luas hanya pada satu sudut pandang secara hissi. Iya. Tapi kalau kita barakallahu fikum memahami rumah yang luas dengan dua sudut pandang tadi, yang pertama adalah maknawi, yang kedua hissi. Yang maknawi itu menjadi asal, kemudian baru yang hissi. Maka kita semua akan merasakan termasuk orang yang barakallahu fikum dikatakan oleh Nabi. Iya. Orang menganggap rumah kita kecil, tapi bagi kita itu sangat luas. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kita nyaman tinggal di situ. Barakallahu fikum. Tayyib, anak-anak kita juga senang tinggal di situ. Istri kita juga senang tinggal di situ. Barakallahu fikum. Apalagi yang dicari? Tayyib. Iya. Kalau dibuat konsep barakallahu fikum rumah yang luas tadi pada dua sisi tadi. Iya. Tayyib. Ketika ditanamkan di dalam hati kita barakallahu fikum rasa syukur kepada Allah, rasa qanaah ya. Jangan mendongak ke atas tapi mendongak ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Itu biar punya perasaan rumah yang luas. Iya. Lihat orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Barakallahu fikum. Baik. Ala tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Jangan kalian meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Iya. Jadi lihatnya ke bawah, barakallahu fikum. Baik. Iya, misal kita punya rumah ukuran barakallahu fikum ukuran berapa? Hah? 5x5 barakallahu fikum ya, atau 4x10 barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Lihat yang di bawah. Jangan lihat rumah ikhwan-ikhwan yang besar-besar. Iya, lihat yang lebih kecil. Enggak ada lagi Ustaz yang kecil, punya saya paling kecil. Tayyib, Anda kurang jalan-jalan berarti itu. Jalan-jalan makanya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemana Ustaz? Ya ke Surabaya, barakallahu fikum. Ya, atau ke kota-kota besar, barakallahu fikum. Di mana banyak kaum muslimin yang, ya, apalagi yang dekat Ampel itu, antum pernah lihat ya, yang agak jembatan merah turun ke bawah itu kan rumahnya cuma kotak saja, barakallahu fikum. Pernah ke Ampel nggak? Ya, kalau antum lewat jalan pintas, ya, itu banyak rumah-rumah mudure-mudure, barakallahu fikum. Ya, itu kan rumahnya cuma pas untuk buat selonjoran aja, barakallahu fikum. Tapi antum lihat mereka-mereka yang di sana, kelihatan happy, masya Allah, ketawa ketiwi, cepika-cepiki, barakallahu fikum. Iya, kok kayaknya nyaman sekali mereka hidup di sini, padahal di pinggir sungai, barakallahu fikum. Iya, antum lihat kan antum, wah berarti saya masih mending ini. Iya, barakallahu fikum, masih ada kamar satu. Kalau mereka ya satu kamar ya di situ, ruang tamu, nyambut tamu ya di situ, dapurnya ya di situ, barakallahu fikum, beolnya saja keluar. Iya, di pinggir sungai, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga untuk rumah yang luas, barakallahu fikum, ya kita harus iya, membenarkan mindset atau menyeting pikiran kita atau konsepnya, barakallahu fikum. Yang pertama kali itu adalah luaskan dulu hati kita. Iya, dengan zikir kepada Allah, dengan asyukur, dengan qanaah, barakallahu fikum. Tayyib, begitu juga orang-orang yang ada di rumah. Iya, anak, istri, barakallahu fikum. Diajari mereka untuk bersyukur. Bi, rumahnya kita kok sempit ya. Itu loh kayak rumahnya si fulan temanku, bi, dua tingkat. Iya nak ya? Iya bi. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, dikasih pemahaman anaknya, barakallahu fikum ya, agar dia bersyukur dengan apa yang ada, barakallahu fikum. Tayyib. Gimana caranya Ustaz? Ya pikir sendirilah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum istri, ya barakallahu fikum, itu yang terlebih dahulu harus dipahamkan. Iya. Jadi yang paling penting itu hatinya kita dulu yang luas, yang lapang. Ya, mungkin istrinya, "Mas pindah aja dari sini, enggak enak sini, sempit rumahnya, enggak nyaman." Itu ya. Dipahamkan dulu istrinya, yang sempit itu hati kamu, say. Barakallahu fikum ya. Hey. Kalau hatimu masih sempit, sama saja kalau kita pindah ya ke rumah yang lebih luas, masih tetap sempit, say. Hey. Sehingga yang pertama kali ya hatinya dulu diperluas. Iya, dilapangkan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Baik, yang kedua barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah wal jaru salih. Ya. Tetangga yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Ini juga termasuk kebahagiaan seorang hamba. Ya. Kalau punya rumah luas, barakallahu fikum, tapi kalau tetangganya jelek, itu membuat Anda tidak nyaman. Ya. Baik. Membuat Anda, barakallahu fikum, merasa sumpek. Membuat Anda merasa, barakallahu fikum, sepet. Iya. Barakallahu fikum. Tangganya jelek. Baik. Non-stop 24 jam. Barakallahu fikum. Full music. Iya. Dari dangdut. Kalau pagi dangdutan. Agak siang sedikit. Rock. Barakallahu fikum. Iya. Sore. Barakallahu fikum. Pop. Iya. Barakallahu fikum. Malamnya keroncongan. Ayo. 24 jam. Wah, pusing kepala barakallahu fikum. Iya. Ayo. Atau dengan tindakan-tindakan barakallahu fikum yang lain. Iya. Suka barakallahu fikum mengutil, ya, suka mencuri barakallahu fikum, atau lisannya yang kotor. Iya. Baik, barakallahu fikum. Jadi anak kita belajar misu-misu dari tetangga. Barakallahu fikum. Yang tadinya anak kita polos, enggak ngerti apa-apa karena tetangga barakallahu fikum yang suka, iya, omongan-omongan yang kotor, akhirnya apa? Mereka pulang-pulang bawa mufrodat baru. Tiba-tiba ngomong sama ibunya atau sama bapaknya. Lu, ngomong apa anak ini? Kamu dapat dari mana? Itu Pak Fulan tadi ngomong sama istrinya kayak gitu, Mi. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum, tetangga yang saleh itu termasuk kebahagiaan kita. Iya. Sehingga kalau mau cari rumah, tempat tinggal, kontrakan, juga harus meninjau tetangga. Ya, barakallahu fikum. Ayo. Jangan lihat rumahnya saja yang bagus, nyaman, barakallahu fikum, tapi lihat juga lingkungan sekitar. Ya, samping sana beliar. Ya. Sana lagi barakallahu fikum dugem. Tahu dugem ya, tempat karaoke barakallahu fikum, ya. Samping sananya lagi barakallahu fikum, iya. Tayyib. Tempat apa biasanya itu? Hah? Tempat judi barakallahu fikum, ya. Samping sana lagi tempat nyabung ayam. Wah, dikelilingi. Iya. Walaupun rumahnya bagus, barakallahu fikum, mungkin dapat harga miring, iya, jangan, ya, barakallahu fikum, baik, lebih baik cari yang lain, barakallahu fikum, walaupun rumahnya tidak sebegitu bagus, iya, dan tidak luas, tapi lihat juga tetangganya kok orangnya baik-baik, barakallahu fikum, ya, bagus-bagus, baik, itu satu poin, barakallahu fikum. Yang ketiga, wal markabul hani, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah kendaraan yang nyaman. Di sini Rasul tidak mengatakan mahal. Rasul tidak mengatakan apa? Mahal dan mewah. Tetapi kendaraan yang nyaman. Ketika Anda barakallahu fikum menaikinya, mengendarainya, Anda merasa nyaman. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Entah itu Anda naiknya sepeda ontel, barakallahu fikum, atau becak, iya, atau motor, iya. Motor klasik, barakallahu fikum, ya, keluaran tahun 83. Iya, barakallahu fikum. Yang kalau dia jalan itu barakallahu fikum, ya, bunyinya rame. Barakallahu fikum. Kucuk aja, kucuk, kucuk, kucuk, kucuk, kucuk, kucuk. Baik, tapi Anda nyaman. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ya, mampunya seperti itu. Iya. Sudah berupaya untuk di barakallahu fikum dihaluskan sehalus mungkin. Ya, gimana lagi, Pak? Iya, sudah kayak gitu. Tahun 83. Iya, usianya sudah sekitar berapa? 34 tahunan lebih. Barakallahu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dipahami ucapan Nabi ini kendaraan yang nyaman itu mesti identik dengan mewah. Iya. Barakallahu fikum. Ferrari, iya, Ducati, Audi, barakallahu fikum, ya, tayyib, atau yang semisal dengannya enggak, ya, atau Harley, barakallahu fikum, tayyib. Tapi Rasul mengatakan al-markabu al-hani, ya, tayyib, kendaraan yang nyaman bagi Anda, barakallahu fikum, tayyib. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar, penjelasan beliau terkait dengan hadis ini, kata beliau, idza wajadta jaruka yukrimuka wala yu'dhika fadhalika minas sa'adah. Kalau engkau mendapati tetanggamu memuliakan engkau dan tidak mengganggumu, maka itu termasuk kebahagiaan, kata beliau. Iya. Itu ketentuan tetangga yang saleh. Iya. Dia tidak ganggu tapi juga memuliakan kita. Itu sudah sempurna itu. Iya. Sebisa mungkin barakallahu fikum tidak mengganggu kita. Iya. Bahkan barakallahu fikum rela. Iya. Tayyib, dia barakallahu fikum dirugikan bahkan untuk memberikan kenyamanan pada tetangganya. Itu luar biasa. Barakallahu fikum, ya. Tayyib, seperti yang dicontohkan singkat saya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Iya, barakallahu fikum. Jadi beliau itu punya tetangga Nasrani, barakallahu fikum, yang apa? Aliran comberan rumahnya itu ternyata merembes, ya, ke rumahnya Al-Hasan Al-Basri. Tapi beliau, iya, enggak protes, enggak barakallahu fikum tayyib angkat bicara. Iya. Diam saja. Sampai berpuluh-puluh tahun ketika beliau sakit, barakallahu fikum, tetangganya yang Nasrani ini menjenguk. Iya, barakallahu fikum. Gimana kabarnya Imam? Alhamdulillah bi khair. Iya, dia lihat. Oh, ini kok ada yang netes dari mana? Loh, itu dari rumah saya, ya. Ah, sudahlah, Pak. Iya, biasa aja. Ini udah lama atau barusan? Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Enggak usah, Pak. Enggak usah dibahas. Barakallahu fikum. Tayyib. Oh, enggak, Mam. Ini iya, harus ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu, Pak. Wah, langsung dia. Iya, benar-benar merasa tidak enak. Barakallahu fikum. Ketika melihat sikap Imam Al-Hasan Al-Basri seperti itu, dengan seketika barakallahu fikum hidayah mendatangi orang Nasrani tadi dan dia langsung melafadzkan syahadah. Iya, dia masuk ke dalam agama Islam karena keluhuran budi beliau barakallahu fikum. Baik. Makanya beliau mengatakan tetangga yang baik itu bukan hanya tidak mengganggu, tapi tetangga yang paling baik itu mampu memikul gangguan dari tetangganya. Iya, kalau sekedar tidak mengganggu banyak yang bisa. Tapi kalau sabar menghadapi gangguan tetangga, barakallahu fikum, iya, itu yang bukan sembarang orang. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan itu beliau buktikan. Barakallahu fikum. Sehingga tetangga yang baik pada dua poin tadi, memuliakan kita dan juga tidak mengganggu kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau mengatakan, wa idza kana nazluka wasi'an, wa idza kana nazluka wasi'an tastarihu fihi wa tahmadullah alaihi wa ta'rifu ni'mata rabbika wa tashkuruhu ala dhalika fa innahu minas sa'adati aidan. Kata Imam At-Tahawi, dan apabila rumahmu tempat tinggalmu luas, di mana engkau nyaman di dalamnya. Engkau memuji Allah atasnya. Engkau mengetahui nikmat Allah dari rumah tadi, dan engkau bersyukur kepada Allah atas hal itu, maka itu juga termasuk kebahagiaan. Dari ucapan beliau inilah saya mengambil istimbat, barakallahu fikum, iya, luasnya rumah itu ditinjau dari dua hal, hissi dan maknawi, dari ucapan beliau. Iya, kalau kamu punya rumah yang luas, nyaman, kemudian disertai dengan alhamdulillah wa syukru, barakallahu fikum, iya, maka itu termasuk sa'adah. Tapi kalau hanya sekedar luas, enggak ada syukur, enggak ada hamdu, enggak ada qanaah, barakallahu fikum, itu bukan termasuk kebahagiaan, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, wa idza lam yakun fil markab, wa idza lam yakun fil markab syughlu qalbika, fa innaka imma an takuna mashghulan bidzikri rabbika wa ghayra mashghulil qalbi bima yu'dzika. Barakallahu fikum. Ya. Dan kata beliau, apabila tidak ada pada kendaraanmu sesuatu yang bisa menyibukkan hatimu, maka engkau akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, bisa jadi engkau akan menyibukkan dirimu dengan zikir kepada Allah, atau paling tidak engkau tidak tersibukkan hatimu dengan sesuatu yang menyakitimu. Iya. Jadi kalau kendaraannya nyaman, barakallahu fikum, Anda bisa konsentrasi untuk zikir kepada Allah. Iya. Dan minimalnya Anda tidak terganggu. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Dikit-dikit barakallahu fikum, iya. Tayyib. Ban bocor. Dikit-dikit mogok, barakallahu fikum. Dikit-dikit barakallahu fikum, iya. Tayyib. Rewel motornya. Iya. Jadi pikiran kita itu cuman wah, memperbaiki motor itu saja. Tayyib, enggak konsentrasi barakallahu fikum. Tayyib untuk zikir kepada Allah. Iya. Sehingga bisa dikatakan itu kendaraan yang tidak nyaman. Barakallahu fikum, ya. Tapi kendaraan itu kalau nyaman, Anda bisa konsentrasi untuk zikir kepada Allah, dan paling tidak Anda tidak terganggu, barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan kendaraan yang tidak nyaman juga akan mengakibatkan, barakallahu fikum, pada al-halak, ya, kebinasaan, kecelakaan, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Baik. Sehingga di situ juga terdapat faedah bagi kita untuk merawat kendaraan. Iya, jadi kalau punya kendaraan itu bukan hanya dipakai saja, ya, santri-santri. Punya sepeda, ya pakai saja. Barakallahu fikum. Tapi giliran rusak, angkat tangan semuanya. Gitu ya. Bocor, barakallahu fikum, ya enggak diperbaiki. Tayyib. Itu bukan termasuk sa'adah. Barakallahu fikum. Termasuk sa'adah, barakallahu fikum, ya kendaraan itu apa? Dirawat, diramut, barakallahu fikum. Tayyib. Itu termasuk sa'adah seorang insan. Iya, barakallahu fikum. Walaupun cuma sepeda ontel atau motor butut, barakallahu fikum, kalau dibuat nyaman, dirawat, barakallahu fikum, iya. Itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi Anda. Kemudian beliau melanjutkan, fa innaha min minas sa'adah. Fa inna sa'adata tuwafiqu al-asbab yardaka. Karena sesungguhnya sa'adah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang barakallahu fikum, iya, sejalan, selaras dengan sebab-sebab yang membuat kamu ridha. Intaha mulakhasan barakallahu fikum, iya. Tayyib, kama fi fadlillahi somad, bagaimana disebutkan dalam kitab Fadlullahi Somad jilid kedua halaman 130 dari syarah Al-Adabul Mufrad barakallahu fikum. Tayyib, dinukilkan di sana ucapan Imam At-Tahawi barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya. Al-muhim barakallahu fikum, faedah dari hadis ini. Tayyib. Anna al-maskanul wasi'. Tayyib. Laisa min bab at-tatawul fil bunyan. Yang kedua, fihi fadlu jal salih, di dalamnya ada keutamaan tetangga yang saleh. Wa fihi fadlu al markabul hani barakallahu, dan di dalamnya ada keutamaan kendaraan yang nyaman barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Karena tetangga ada acara barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.